Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqu allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adzanallahu wa iyyakum jami'an min shiddati 'adzabiha. Ayyuhan nas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ingat bersama bahwasanya saat ini kita berada di salah satu bulan dari bulan-bulan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saat ini pula kita berada di hari-hari yang mulia yang telah Allah sebutkan keutamaannya. Begitu juga nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di bulan Dzulhijjah. Kita berada di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Allah tabaraka wa taala telah menyebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36. Di dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, inna iddatashuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12 bulan yang telah Allah tetapkan di dalam kitabnya semenjak Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Minha, dari bulan-bulan tersebut, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang disebut bulan-bulan haram. Zalika dinul qayyim, itu merupakan agama yang lurus. Maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian dengan kemaksiatan kepada Allah, dengan melanggar syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu pada bulan-bulan haram yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan bulan-bulan haram, yang dimaksud dengan bulan-bulan haram, yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah, yang kedua adalah bulan Dzulhijjah, yang ketiga adalah bulan haram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Sebagaimana yang demikian dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya Abi Bakar radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-sanatu itsna asyara syahra minha arba'atun hurum thalathatu mutawalliyat Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram war Rajab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Minha, di antaranya ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan haram. Ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan haram. Yang dimaksud dengan bulan-bulan haram adalah bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. 3 bulan secara berurutan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Inilah yang disebut dengan bulan-bulan haram yang kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memuliakan bulan-bulan tersebut dengan memperbanyak amalan-amalan salihat dan menjauhi perbuatan-perbuatan kezaliman. Dikarenakan melakukan kemaksiatan, melakukan kezaliman pada bulan-bulan haram, itu tudha'af wizruha, dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosanya. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Qatadah rahimahullah, tatkala menjelaskan kalimat atau firman Allah subhanahu wa ta'ala, fala tazlimu fihinna anfusakum. Kata beliau, inna zulma fi ashuril haram a'zamu khati'atan wa wizra minazulmi fi masiwaha. Kata beliau bahwasanya kezaliman-kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan haram, kemaksiatan, perbuatan dosa, pelanggaran-pelanggaran syariat, membalimi orang lain, yang dilakukan pada bulan-bulan haram merupakan a'zamu khati'atan, merupakan kesalahan yang sangat besar, dan dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar dibandingkan perbuatan zalim pada hari-hari atau yang dilakukan selain bulan-bulan haram. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk memperbanyak melakukan amalan-amalan kebaikan sebagai bentuk memuliakan bulan-bulan haram dan menahan diri, tidak melakukan kezaliman, tidak melakukan kemaksiatan pada bulan-bulan haram tersebut. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terlebih pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah yang kita saat ini berada di dalamnya, yang sudah memasuki hari kelima dari bulan Dzulhijjah, sungguh banyak sekali al-adillah, dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal fajr wa layalin ashr. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Apa yang dimaksud dengan malam yang 10? Yang di situ Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Tentunya di sana ada keistimewaan, sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam yang 10. Qala Ibnu Katsir rahimahullah. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, al-muradu biha ashru dhil hijjah kama qalahu Ibnu Abbasin wa Ibnu Zubair wa Mujahid wa ghairuhum. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang dimaksud malam yang 10 itu adalah 10 pertama di bulan Dhul Hijjah. Sebagaimana yang demikian telah dikatakan oleh sahabat yang mulia, ahlu tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Ibnu Zubair, Imam Mujahid, dan selain mereka min a'immatis sunnah, dari ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Maka ayat ini barakallahu fikum menunjukkan tentang keutamaan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangatlah banyak yang menjelaskan tentang keutamaan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Hadis yang sering kita dengar, di antaranya adalah hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabu ila Allah min hadhihi al-ayamil 'ashr. Qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang amalan salih di dalamnya ahabu ilallah, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Artinya amalan-amalan salihat yang dilakukan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah itu ahabbu ilallah, sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat pun bertanya, qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, tidak pula berjihad di jalan Allah wa Rasul, Dikarenakan para sahabat mengetahui di antara amalan yang sangat mulia adalah amalan jihad. Maka tatkala mendengar tidak ada amalan-amalan saleh yang sangat dicintai oleh Allah dibandingkan 10 pertama di bulan Dzulhijjah, para sahabat pun bertanya, tidak pula berjihad di jalan Allah wa Rasul? Atau bukankah berjihad di jalan Allah itu lebih mulia wa Rasul? Maka Nabi menjawab, tidak pula berjihad di jalan Allah kecuali seorang yang dia keluar berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya, setelah itu tidak ada yang kembali sedikit pun. Artinya orang tersebut terbunuh di medan jihad, dan setelah itu hartanya dirampas oleh mereka orang-orang kafir. Sehingga dari sini kita mengetahui betapa mulianya amalan-amalan salihat yang dilakukan pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Tapi bersamaan dengan itu, banyak sekali kaum muslimin yang mereka itu lalai, yang mereka itu kurang perhatian dengan amalan-amalan salihat pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Maka Imam Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan di dalam fatwanya, kata beliau, al-amalu salihu fi ayami asri Dzulhijjah wa min dhalika as-sawm ahabu ila Allah min al-amali salihi fil asril awakhiri min Ramadan. Kata beliau rahimahullah, amalan-amalan salih yang dilakukan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah, di antaranya adalah amalan puasa, itu sangat dicintai oleh Allah dibandingkan amalan saleh yang dilakukan pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Demikian dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah, bahwasanya amalan saleh yang dilakukan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan 10 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita, wa ma'a dzalik fal ayyamul ashr min Dzulhijjah an-nasu fi ghaflatin anha. Bersamaan dengan itu, kemuliaan yang sangat besar hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah, kebanyakan manusia itu tidak perhatian, lalai. Bersamaan memiliki keutamaan yang sangat besar, tapi kata beliau, an-nasu fi ghaflatin anha, manusia itu lalai, kurang perhatian dengan bersemangat melakukan amalan-amalan salihat pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan kata beliau, tamurun nasu ala adatihim la tajidu ziyadatan fi qira'atil Qur'an walal ibadatil ukhra. Bahkan mereka, kebanyakan manusia, melewati hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah ala adatihim, seperti biasanya, enggak ada perbedaan. Ya. Tidak ada kesemangatan atau meningkatkan semangat dari sisi qiraatul Qur'an, tidak ada. Atau ibadah-ibadah yang lainnya, tidak ada peningkatan semangat tatkala memasuki 10 pertama di bulan Dzulhijjah, bersamaan amalan-amalan salihat pada saat itu ahabbu ilallah, sangat dicintai oleh Allah. Bahkan kata beliau itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amalan salih yang dilakukan pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Tapi pada kenyataannya kata beliau, annasu fi ghaflah, kebanyakan manusia itu lalai, kurang perhatian dengan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian kata beliau, bal hatta takbir ba'duhum yasuhubih, bahkan sampai takbir saja, membaca takbir, karena di antara amalan yang disunahkan tatkala memasuki 10 pertama bulan Dzulhijjah diperintahkan untuk melakukan takbir mutlak. Hatta takbir, sebagian manusia itu pun kikir, bahil untuk mengucapkan apa? Kalimat takbir pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Bersamaan barakallahu fikum, keutamaannya sangat-sangatlah besar. Nabi SAW juga menyebutkan di dalam hadis yang lainnya dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin a'zamu indallah subhanahu wa ta'ala wa la ahabbu ilayhi al-amalu fihinna min hadhihi al-ayami al-ashr, fa'akthiru fihinna minat tahlili wa takbiri wa tahmid. Tidak ada hari-hari yang sangat agung di sisi Allah dibandingkan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang amalan saleh padanya sangat dicintai oleh Allah dibandingkan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa'aktsiru, maka perbanyaklah oleh kalian pada hari-hari tersebut untuk membaca kalimat at-tahlil, membaca kalimat takbir, dan juga membaca kalimat tahmid. Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita untuk banyak-banyak membaca takbir, membaca tahmid dan tahlil. Ayuhan nas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui tentang keutamaan yang sangat besar pada 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, bersamaan dengan itu kebanyakan manusia itu fi ghaflatin anha, maka pembahasan berikutnya dijelaskan oleh Syekh, bimadza nastaqbilu mawasimal khair, dengan apa kita menyambut hari-hari yang penuh dengan kebaikan ini, yaitu 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini. Beliau menasihatkan yang pertama, menyambut hari-hari yang penuh dengan kebaikan ini bitaubatis sadiqah, dengan taubat yang jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Fa innal dzunuba hiya allati tuharrimul insan fadhlu rabbih, maka sesungguhnya adzunub, perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan, inilah yang akan menghalangi manusia untuk mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala seorang terhalang dari melakukan kebaikan-kebaikan, terhalang dari melakukan amalan-amalan salihat, maka di antara asbabnya, di antara sebabnya adalah az-dzunub wal ma'asi, perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, kita menyambut hari-hari yang penuh dengan kebaikan ini adalah dengan kita bersungguh-sungguh melakukan amalan-amalan salihat, amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki niatan yang kuat dan bersungguh-sungguh untuk melakukan amalan-amalan salihat pada hari-hari yang mulia ini, yaitu 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka di antara amalan yang diperintahkan atau amalan-amalan yang disunnahkan untuk dikerjakan pada hari-hari tersebut, yang pertama adalah memperbanyak ibadah salat, memiliki ihtimam perhatian dengan salatnya, terutama al-fara'id. Kemudian yang berikutnya, wal iktharu minan nawafil, memperbanyak amalan-amalan atau ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, seperti salat sunnah. Dikarenakan salat merupakan afdhalul qurabat, salat mendekatkan diri kepada Allah, ini merupakan bentuk amalan yang paling afdhal, yang paling mulia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat li rabbik, untuk Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah untuk Allah. Maka dijelaskan oleh para ulama tentang rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan ibadah salat dengan ibadah menyembelih, yaitu ibadah al-udhiyah, menyembelih hewan kurban. Apa rahasianya? Dikarenakan as-salah, salat itu merupakan amalan badaniyah yang paling afdal, ya. Jadi amalan anggota badan yang paling afdal itu adalah as-salah. Bersamaan amalan anggota badan sangat banyak. Sampai-sampai Nabi menyebutkan imatatul adza 'anil tariqi shadaqah. Menyingkirkan gangguan dari jalan ini sudah termasuk ibadah. Bahkan merupakan cabang dari keimanan. Tapi amalan anggota badan yang paling afdal itu adalah as-shalah. Adapun ibadatun maliyah, ibadah yang kaitannya dengan harta, yang paling afdal itu adalah al-udhiyah, berkurban. Itu amalan yang kaitannya dengan harta, yang kaitannya dengan maliyah, dengan harta, yang paling afdal itu adalah al-udhiyah. Oleh karena itu digandengkan fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat untuk Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah untuk Allah. Sebagaimana yang demikian dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Utsaimin di dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid. Kemudian ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di dalam hadisnya Tsauban radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bi kasratis sujud lillah, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'ah." Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bi kasratis sujud." Hendaklah engkau banyak melakukan sujud karena Allah. Maka tidaklah engkau melakukan satu kali sujud lillah untuk Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatmu dengan sujud tersebut dan akan menghapus kesalahan-kesalahan engkau dengan sujud tersebut. Sehingga kita diperintahkan untuk memperbanyak sujud lillah, sujud karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara amalan yang disunnahkan untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah, amalan-amalan an-nawafil wa minha as-salah. Diantaranya adalah ibadah salat, karena salat merupakan afdhalul qurabat, amalan yang paling mulia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah as-siyam. Diperintahkan untuk memperbanyak ibadah puasa tatkala memasuki 10 pertama di bulan Dzulhijjah, dan lebih ditekankan lagi puasa pada Yaumul Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i, yang datang an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Dzulhijjah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dan tatkala ditanya tentang keutamaan puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, Nabi menjawab, an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Bahwasanya puasa tanggal 9 Dzulhijjah akan menghapus dosa satu tahun sebelumnya dan satu tahun yang akan datang. Bagaimana satu tahun yang akan datang padahal dia belum berbuat? Dijelaskan oleh sebagian para ulama, Allah akan memberikan taufik kepada orang tersebut untuk bertaubat kepada Allah tatkala terjatuh ke dalam kesalahan, sehingga dia mudah untuk bertaubat, dia mudah untuk beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara amalan yang diperintahkan tatkala memasuki 10 pertama di bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak takbir, wat tahlil, wat tahmid. Sebagaimana dalam hadis yang telah kita lewati, Nabi memerintahkan fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka perbanyaklah oleh kalian pada hari-hari tersebut, yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah, untuk memperbanyak takbir, tahlil, dan tahmid. Dan juga telah dicontohkan oleh sahabat yang mulia, Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau yakhrujani ila suq fi ayyamil asri yukabbiran. Beliau keluar menuju pasar tatkala memasuki 10 pertama bulan Dzulhijjah, kemudian beliau berdua takbir atau bertakbir. wa yukabbiru nasu bitakbirihima, sehingga manusia yang ada di pasar pun ramai ikut bertakbir dengan sebab takbir kedua sahabat yang mulia tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka tatkala memasuki 10 pertama bulan Dzulhijjah, kita sangat-sangat diperintahkan untuk memperbanyak takbir. Dan takbir itu ada dua macam. Yang pertama adalah takbir mutlak. Takbir mutlak itu barakallahu fikum, yang dimulai pada tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ini yang disebut dengan takbir mutlak. Boleh dilakukan di semua tempat kecuali tempat-tempat yang dilarang. Di pasar-pasar, di masjid, dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian yang kedua adalah takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu adalah dimulai pada tanggal 9 Dzulhijjah ba'dal fajri sampai tanggal 13 Dzulhijjah ba'dal asri. Dan ini dibaca waktu-waktunya adalah ba'das shalah, dibaca setelah salat faraid. Itu yang disebut dengan takbir muqayyad. Dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah setelah salat subuh, diakhiri tanggal 13 Dzulhijjah ba'dal asri. Itu disebut dengan takbir muqayyad. Adapun lafaz takbirnya perkara yang sudah maklum, yang sering didengar oleh kaum muslimin. Maka di sini Al-Imam Muhammad Ibn Utsaimin mengingatkan kita semua. Kata beliau, wa hariyun bina nahnul muslimin an nuhyiya hadhihi sunnata allati qad da'at fi hadhihi al-azman. Maka sepantasnya kaum muslimin itu bersemangat untuk menghidupkan sunnah ini, yaitu membaca takbir mutlak dan takbir muqayyad, yang mana sunnah tersebut qad da'at, telah hilang pada zaman-zaman sekarang ini. Wa taqadu tunsa hatta min ahli salahi wal khair, bahkan hampir-hampir dilupakan sunnah tersebut, membaca takbir muqayyad, bahkan sampai-sampai mereka ahlus salah wal khair, orang yang memiliki kebaikan, terkadang melupakan takbir mutlak tersebut. Sehingga beliau mengajak kaum muslimin untuk kembali menghidupkan sunnah tersebut. Barakallahu fikum. Ma kata beliau, bi khilafi ma kana alaihi salafus salih, berbeda dengan apa yang telah dijalani oleh salafus salih, pendahulu-pendahulu kita yang salih, yang mereka sangat ihtimam, memiliki perhatian untuk menghidupkan 10 pertama bulan Dzulhijjah, dan sangat perhatian untuk memperbanyak takbir, tahlil, tahlil dan tahmid. Ayuhan nas, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita gunakan kesempatan tersebut sebaik mungkin. Apa yang Allah berikan kepada kita kesempatan bertemu dengan hari-hari yang mulia ini, kita gunakan sebaik mungkin. Kita isi dengan amalan-amalan salihat, minas salati wa dzikri wa sadaqah, seperti salat, berzikir, sadaqah, dan juga at-takbir, dengan takbir yang disebut takbir mutlak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan pertolongannya kepada kita, dan juga kemudahannya untuk melakukan amalan-amalan salihat terkhusus di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Dan sebelum majlis ini ditutup,